Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah mabad. Khanifidina azakumullah. Kita kembali melanjutkan kitabul libas mazina wa ahkamun nazar wa ahkamin nazar dari kitab suhaib ikut sunnah wa adillatuh. Kemarin kita sudah membahas afdhal thiyab, pakaian yang paling utama, pakaian yang paling afdhal. Demikian pula pakaian-pakaian yang dilarang yang digunakan untuk kaum laki-laki. Baik. Sekarang kita masih dalam pembahasan pakaian-pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki. Setelah di poin yang pertama tentang menggunakan pakaian yang khusus bagi perempuan. Di pakaian-pakaian perempuan yang dikenakan oleh kaum laki-laki muharram. Kemudian poin yang kedua di halaman yang ke-12, pakaian yang muharram bagi kaum laki-laki. Qala al-mu'allif rahimahullah, tahrimu isbali thawbi wa jarrihi khayara. Haramnya isbali thaub, haramnya untuk memanjangkan kain, dan memanjangkan kain melebihi mata kakinya. Khayala, dalam keadaan sombong. An ibni Umar anna Rasulullah sallam wa alihi wa sallam qala, la yamdurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamdurullah, Allah tidak akan melihat ila man jarra thawbahu, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya, yang melebihi mata kakinya. Khuyala, dalam keadaan sombong. Nah, khanifidina azakumullah, di hadis pertama ini Rasulullah SAW menyebutkan Allah tidak akan melihat kepada orang-orang yang ini kaum laki-laki yang pakaiannya, yang sarungnya, yang celananya melebihi mata kakinya. Tetapi di sini beliau tidak menjelaskan. La yang baru ini kapan terjadinya? Di dunia atau di akhirat? Nah, dan riwayat ini mutlak. La yang baru, Allah tidak melihat. Maka diterangkan di hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yang baru Allahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran ay takabburan. Allah tidak akan melihat, yakni pada hari kiamat, kepada orang yang memanjangkan izarnya, memanjangkan sarungnya, yakni melebihi mata kaki, dalam keadaan bataran, dalam keadaan takabbur, sombong. Nah, khairuddin azakumullah, ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang kemudian menurunkan kainnya atau menggunakan pakaian yang melebihi mata kakinya, baik itu sarung atau yang semisalnya. Di sini Allah tidak akan melihatnya. Ikhwanifidina azakumullah, yang dimasukkan dengan Allah tidak akan melihatnya, nadarun khas, pandangan yang khusus, pandangan rahmat. Karena Allah itu Al-Basir, Maha Melihat. Semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengabdian di sini, nah, dipandang dengan pandangan rahmat. Dalam sebuah hadis riwayatnya Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salasatun, ada tiga golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak mengajak bicara dia pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihatnya, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikannya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Disebutkan tiga balasan, empat balasan. Nah, tiga golongan yang kata Rasulullah, nah, la yukallimuhumullah, yang pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, yang kedua tidak akan dilihat oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya, walahum adzabun alim, dan yang keempat yang mendapatkan azab yang pedih. Nah, empat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallimuhullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, yakni kalamun khas, kalamun ridha. Karena setiap orang kan diajak bicara oleh Allah. Nah, yang tidak ada penerjemah antara Allah dengan hambanya. Maka yang dimaksudkan la yukallimuhullah, Allah tidak mengajak bicara mereka, ingin pembicaraan yang khas, pembicaraan yang menyenangkan. Nah, di antaranya tiga golongan itu beliau menyebutkan al-muslim, orang yang muslim, orang yang kainnya melebihi mata kakinya. Kemudian yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga al-munafiq sil'atahu bihalifin kadzib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, menunjukkan bahwasanya hukuman bagi orang-orang yang muslim, hukuman bagi orang-orang yang kainnya melebihi mata kakinya, dia mendapatkan empat perkara. Bukan hanya yang disebutkan dalam hadis ini, tidak hanya dilihat, tapi tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat oleh Allah dan tidak disucikan dari dosanya. Walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Disebut oleh para ulama, azabun alim itu azab yang terasa sampai dalam hatinya. Nah, rasa sakitnya itu sampai terasa dalam hatinya. Itulah azabun alim. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah khair, di dalam riwayatnya Imam Muslim, ya, beliau yang menyebutkan riwayat al-musbil, musbil yang kemudian mendapatkan empat balasan. Nah, tidak ada keterangan batoron atau khuyala, na'am, mutlak. Siapa yang musbil, apakah sombong maupun tidak sombong, nah, dia akan mendapatkan empat perkara. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, dengan hadis yang kita baca ini, sebabnya sama. Nah, musbil, baik. Kemudian hukumnya sama. Kalau sebabnya sama dan hukumnya sama, nah, itu yang mutlak, baik, ditarik kepada yang muqayyad. Nah, ini isbal, musbil. Nah, kemudian hukumannya, la yanzurullah, tidak akan dilihat oleh Allah. Sehingga, dilihat yang muslim, baik, dia kait dengan kata-kata khuyala. Nah, sehingga mereka-mereka yang menjalankan dalam keadaan sombong, maka dia akan mendapatkan 4 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak orang-orang yang pakaiannya melebihi mata kakinya, maka dia akan mendapatkan 4 balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan dan akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ikhwani fi din azakumullah. Baik. Kemudian di hadis yang ketiga, wa anhu dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, bainama rajulun yamshi fi khallatin tujibu nafsuh. Tatkala seseorang itu berjalan dalam perhiasan dia yang dia bangga, membanggakan dirinya, murajilul jumah, yang dia menyisiri, nah, jumah itu rambut yang dikumpulkan, jumah. Jadi begitu bangganya, begitu sombongnya dengan perhiasan yang dia pakai, ithasafallahu bi, tiba-tiba kemudian Allah membelah jalannya, membelah bumi, menenggelamkan dia. Bahwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Maka dia yatajaljal, yakni mondar-mandir baik di bawah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azakumullah, dari 3 hadis ini menunjukkan bahwasanya menurunkan kain di bawah mata kaki minal kabair, termasuk dosa besar. Waqad dallat hadhihi an-nusus wa ghayruha ala takhrimi jarri thawbi takabburan wa khuyala wa annahu minal kabair. Nah, dan sungguh nas-nas ini dan yang selainnya menunjukkan atas haramnya menurunkan kain dalam keadaan takabur dan sombong, dan dia termasuk dosa besar. Ikhwani fi din azakumullah, hadis ini miliknya kaum muslimin. Nah, jadi hadis ini miliknya kaum muslimin. Larangan ini berlaku kepada semua kaum muslimin. Hadis ini bukan miliknya Islam jamaah. Nah, jadi mereka-mereka yang kemudian diperintahkan untuk menaikkan kainnya di atas mata kakinya, itu semua kaum muslimin, bukan hanya orang-orang tertentu. Sehingga kadang-kadang difahami, mereka-mereka yang menjalankan syariat ini dengan pakaiannya di atas mata kaki, nah, dianggap dia orang Islam jamaah misalnya. Dalam keadaan ikhwani fi din azakumullah, ini syariat untuk kaum muslimin. Nah, dan banyak yang kemudian melupakan dalam keadaan ini minal kabair, ini dosa besar. Ini ikhwani fi din azakumullah. Baik. Kemudian bila sebutkan hukmul isbal li ghairi khuyala, hukum isbal tanpa kesombongan. Nah, karena ikhwani fi din azakumullah, ada mereka-mereka yang kemudian yaumian, wa'adatan, setiap harinya dan kebiasaan pakaiannya musbil, di bawah mata kaki. Tapi tatkala dia dikasih dalil, dia menyatakan saya akan menjalankannya bukan karena sombong. Beralasan yang mendapatkan azab itu, yang terlarang itu kalau sombong. Adapun saya menjalankannya bukan karena sombong, maka tidak dosa saya ini. Ini ikhwani fi din azakumullah, mungkin ini pula mayoritas pendapatnya kaum muslimin. Tatkala mereka meninggalkan na'am perkara ini. Baik. Bila kita sebutkan hukum isbal li ghairil khuyala, hukum isbal kalau dalam keadaan tidak sombong. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma asfala minal ka'bain minal izar finnar. Apa yang di bawah kedua mata kaki minal izar, dari sarung, nah, finnar, maka dia dalam neraka. Ini disebutkan minal izar karena mayoritas yang dipakai izar. Masuk juga di dalamnya sirwal, nah, masuk juga baik saub dan yang lainnya. Ini ikhwani fidina azakumullah. Baik. Hadis ini ikhwani fidina azakumullah menunjukkan bahwasanya mutlak. Naam. Isbal itu muharram. Baik khuyala maupun tidak dalam keadaan sombong. Tetapi ikhwani fidina azakumullah, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda. Bagi mereka-mereka yang pakaiannya melebihi mata kakinya dalam keadaan sombong, maka dia akan mendapatkan empat perkara. Tadi yang disebutkan. Dan melihatnya Imam Muslim. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah. Dan dia mendapatkan azab yang pedih. Adapun mereka-mereka yang semata-mata musbil, tanpa adanya kesombongan, maka dia terkena hadis ini. Ma'asfala minal sa'bain minal izar hinnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari izar hinnar, maka dia di dalam neraka. Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau terangkan, yang di bawah mata kakinya itulah yang dia terkena api neraka. Jadi bagian anggota yang isbal, maaf, di kain yang di bawah mata kakinya, yang menutup mata kakinya, itulah yang sinar, itu yang di dalam neraka. Ini ikhwan yang fidina azakumullah. Sehingga hadis ini, maaf, tidak bisa dinyatakan hadis ini mutlak, kemudian hadis yang di atasnya muqayyad, sehingga dibawa ke dalam pengertian bahwasanya ini adalah bagi mereka-mereka yang khuyala. Ini hadisnya, nah, sendiri-sendiri. Nah, yang khuyala ada balasannya, yang tidak dalam keadaan sombong itu juga ada balasannya. Kemudian Imam Al-Khattabi telah terangkan. Qala Al-Khattabi yuridu annal mu'bi alladhi yanalu al-izar min asfal ka'bain fi an-nar. Al-Khattabi yang dimaksudkan dengan hadis yang di atas, annal mu'bi, bahwasanya tempat, alladhi yanalu al-izar, yang dia itu terkena izar, minal min asfal ka'bain, yang di bawah mata kaki, finna, di dalam neraka. Yakni yang di bawah mata kakinya dari kainnya itu yang di dalam neraka. Baik, jadi bukan kemudian semuanya, tapi yang tertutupi oleh kain, itulah yang di dalam neraka. Nah, bahkan nabi sawbi an badanillah bisu, dan dinayahkan dengan saub dari badan pemakainya, wa ma'nahu anna ladzuna al-ka'bain min al-qadami yu'adzab uqubah. Maknanya bahwasanya yang di bawah kedua mata kaki, na'am, maka dia itu diazab dengan hukuman. Baik, ini qani fujina azakumullah, dalil yang beliau bawakan bahwasanya isbal tanpa adanya kesombongan, maka dia baik final. Kemudian dalil yang kedua disebutkan dalam riwayatnya Abu Dawud, khanifidina azakumullah, dua hadis yang digandengkan, ma'asfala minal ka'bain finnar, apa yang di bawah mata kaki maka dia dalam neraka, man jarra taubahu khuyala, dan barang siapa yang menjulurkan kainnya dalam keadaan sombong, la yanzurullah ilaih, Allah tidak akan melihatnya. Dalam hadisnya riwayat Abu Dawud, itu disebutkan dalam satu hadis, maaf, yang tidak dalam keadaan sombong finnar, yang dalam keadaan sombong mendapatkan apa yang tadi telah disebutkan. Itu sudah gamblang dan jelas bahwasanya baik yang sombong maupun tidak sombong, semuanya mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang sering dipakai dalil oleh mereka-mereka yang muskil. Hadis yang dibawakan oleh mu'alif. Wa an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thauba khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar menyatakan, "Inna ahada saqai izari yastarhi." Yastarhi, lepasnya dikasih titik. Kalau enggak dikasih titik, istarha. Sesungguhnya salah satu sisi dari izarku, sarungku, yastarhi, itu melorot turun ke bawah. Illa an ataahad dzalika min, kecuali aku kemudian menjaganya. Kalau melorot, nanti naikkan lagi. Terus demikian, dijaga terus. Agar tidak menutupi mata kakinya. Faqala, kata Rasulullah, innaka lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Kata Rasulullah, kamu wahai Abu Bakar Siddiq bukan termasuk orang yang menjalankannya dalam keadaan sombong. Nah, ikhwani fillah azakumullah, hadis ini dipakai dalil oleh mereka-mereka yang yaumian, yang setiap harinya pakaiannya itu menutupi mata kakinya. Dengan hadisnya Abu Bakar Siddiq. Buktinya Rasul menyatakan kamu bukan termasuk orang menjalankan dalam kesombongan, berarti disimpulkan sendiri. Berarti kalau tidak sombong tidak mengapa. Dalam keadaan ikhwan ifdina al-zak melepang kiasan dan pendalilan yang keliru. Al-kiasma al-farid. Nah, kalau kita lihat bagaimana ungkapan Abu Bakar Siddiq jelas, nyata dalam hadis ini. Beliau menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salah satu dari sisi sarungku itu melorot. Kecuali kalau aku jaga. Nah, kalau turun, dinaikkan. Turun, dinaikkan. Nah, tapi orang yang berdalil dengan hadis ini, nah, dia sengaja menurunkannya. Nah, sengaja untuk kainnya itu melebihi mata kakinya. Dan tidak berusaha untuk dinaikkan. Beda dengan hadis ini. Hadis ini bakal sedikit menjaganya. Kalau turun, nah, dinaikkan lagi. Turun, dinaikkan. Tapi mereka yang berdalil dengan hadis ini memang sengaja menurunkannya. Kalau bakal sedikit menaikkannya. Nah, ini jelas ikhwani fidina azakumullah. Dalil yang tidak bisa dipakai oleh mereka. Nah, maka Rasul menyatakan innaka lasta mimman yaqulu dzalika khuyala. Kamu bukan termasuk orang yang menjalankannya dalam keadaan sombong. Kenapa? Karena berusaha untuk menaikkannya. Beda dengan orang-orang yang sengaja untuk menurunkannya dan tidak berusaha untuk menjaganya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Coba kalau kita perhatikan orang-orang yang berdalil dengan hadis ini dan musbil, nah, dari awal sampai akhir, nah, itu pakaiannya muslim. Tidak berusaha untuk dinaikkan. Nah, ya, tidak berusaha untuk dinaikkan. Dan tidak menjaga untuk dinaikkan. Tapi memang sengaja dia pakaiannya menutupi mata kakinya. Ini ikhwan fiddina azakumullah. Baik, jelas. Sangat berbeda. Nah, kisahnya Abu Bakar Siddiq dengan yang dipakai dalil oleh mereka. Nah, ini ikhwan fiddina azakumullah. Baik. Laqad dhahaba ta'ifatun min ahli al-ilmi ila takhrimi isbali thawbi tahta al-ka'bayn in kana lil khuyala. Dan sekelompok dari kalangan para ulama berpendapat haramnya untuk isbali thawb, menjulurkan kain di bawah mata kaki, in kana lil khuyala, jika dalam keadaan sombong. Fa in kana li ghairiha fa huwa makruhun. Kalau tidak dalam keadaan sombong maka dia itu makruh. Nah. Khanifidina azak, mula perlu kita ingat, nah, kata-kata makruh indal fuqaha, ya, indal salaf, nah, itu bermakna dua. Makruh li takrim dan makruh li tanzih. Dan yang masyhur kalau disebutkan makruh itu makruh li takrim. Makruh yang hukumnya haram. Nah, bukan makruh yang kemudian kalau dijalankan tidak berdosa. Nah, kalau ditinggalkan dia mendapat pahala. Bukan itu. Ini makruh yang litakhrim. Baik. Ini khanifidina azakumullah. Mungkin hukum-hukum yang kemudian seseorang menyatakan, oh ini makruh. Nah, Kalau kita sebutkan dengan terjemahannya, mungkin mereka sedikit berpikir. Karena yang namanya mudarat makruh itu kalau diterjemahkan perkara yang dibenci. Nah, tapi kalau mereka yang ada di benak mereka yang namanya makruh itu dilanggar, tidak mengapa. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Qalu, mereka menyatakan. Li'annal ahaditha al-waridata fi zajari anil isbal mutlaqah. Kata mereka beralasan dikarenakan hadis-hadis yang datang tentang zajar. Nah, ancaman dari isbal atau zajar, celaan atau ancaman tentang isbal itu mutlak. Hadisnya mutlak. Jadi disebutkan ma'asala minal ka'bai minal izar finnar. Itu mutlak. Fayajibu taqiduha bil isbalil lil khayala. Maka wajib untuk mengkaitnya, mengikatnya isbal itu karena khuyala, kesombongan. Wahakadha nasa syafi'i alal farq. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga, nah, hadis-hadis yang menyebutkan finnat, ma'asfala minal ka'bin, minal izhar, semuanya ditarik dalam pengertian khuyala. Nah, وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوب كعبه. Dan para ulama yang lainnya berpendapat لا يجوز, tidak boleh للرجل, bagi seorang laki-laki, ayu jawiza bisawbihi, untuk melebihi dengan pakaiannya ka'bah, mata kakinya. Itu tidak boleh untuk menjulurkan kainnya di bawah mata kakinya. Qayaqulu ana la ajurruhu khuyala. Mereka yang menyatakan, nah, aku tidak menjulurkannya dalam badan sombong. Li'anna nahya fattana walulakbam. Karena larangannya itu tercakup secara lafadznya. Nah, walayajuzu liman tana walulakbam ayu khalifah. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang terkena lafadznya itu untuk menyelisihinya. Lafaz yang dibawakan ma'asala minal ka'bay minal izar finnar. Ini secara lafaz. Secara lafaz semuanya masuk di dalamnya. Nah, wa yaqulu tilkal illah laysat fiyya. Nah, alasan itu tidak ada padaku. Orang ini coba membantah orang-orang yang berdalil yang menyatakan saya tidak menjalankan karena sombong. Hadisnya kan karena sombong. Adapun saya tidak karena sombong. Fa innaha da'wah ghairu musallamah, itu pengakuan yang tidak bisa diterima. Nah, yang menyatakan saya kan enggak sombong menjalankannya. Bal italatu dailihi dala ala takabburihi. Disebutkan di sini dalam Fathul Bari, bahkan tatkala dia memanjangkan dailnya, ekornya, dia memanjangkan kainnya, menunjukkan dia itu dalam keadaan sombong. Nah, semata-mata menjulurkan kainnya, baik, itu dalam keadaan sombong. Kemudian dibawakan hadis. Qultu wa hadzal akhir al-haq. Ini yang ditarjih oleh mu'alif. Yang terakhir itu yang paling kuat. Jadi yang menyatakan, baik, meskipun tidak sombong, itu haram hukumnya. Nah, tatkala kainnya melebihi mata kakinya. Wa yu'ayyidu hadis Jabir bin Sulaim At-Tawi. Dikuatkan dengan hadisnya Jabir bin Sulaim yang panjang, hadisnya panjang. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Jabir bin Sulaim menyebutkan tentang wasiat-wasiat Rasulullah. Nah, salah satunya warfa izaraka ila nisfis saf. Angkatlah sarungmu sampai separuh betis. Nah, Jadi anggaplah sarungmu sampai separuh petis. Inilah nah baik pakaiannya muslim. Baik, separuh petis ini yang paling tinggi. Fa'in abaita fa'ilal ta'abain. Kalau kamu enggak mau, maka sampai mata kaki. Sampai mata kaki tidak melebihi. Nah, batas paling akhir dari kainnya itu sampai mata kaki. Jadi tidak menutupi, tidak melebihi mata kakinya. Baik. Ini ikhwan ibn azakumullah. Sehingga Rasul menunjukkan dua tempat. Ini sesat. Separuh betis. Nah. Atau kalau memang menurut ketinggian misalnya. Misalnya menurut dia dan menurut masyarakat baik ini apa tidak sesuai dengan penampilannya, nah, kurang bagus misalnya karena ketinggian, maka belum berkarosot sampai mata kaki. Nah, sampai mata kaki. Baik. Kemudian beliau ingatkan, wa iyyaka wa isbal al-izhar. Hati-hati kamu untuk isbal al-izhar, untuk menepikan dari mata kaki. Fa innaha min al-nahilah. Nah, beliau menyatakan orang-orang yang melebihkan kainnya dari mata kaki, fa innaha min al-nahilah. Itu termasuk kesombongan. Nah. Sehingga tidak ada orang menyatakan, "Oh, saya kan menjalankan yang enggak sombong." Nah, semata-mata melebihi mata kakinya itu sudah sombong. Nah, fa innaha min al-nahilah. Fa innallaha la yuhibbul nahilah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan. Ikhwan fi din azakumullah. Syekh Muhammad Al-Imam telah sebutkan fa innaha min al-mahil ai. Nah. Yakni itu yang kemudian bisa mendorong ke dalam kesombongan. Kalau seseorang miskin tidak dalam keadaan sombong, maka itu akan mendorong dia untuk menjalankannya dalam keadaan sombong. Mungkin awal-awal dia menjalankan bukan karena sombong, tapi itu akan menarik dia selanjutnya menjalankan dengan kesombongan. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Sehingga di sini ikhwan fi din azakumullah, pakaian seorang muslim itu rusak atau mendapat kerusakan sampai mata kakinya. Nah. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan tatkala mendengar hadis rusak, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana dengan kaum perempuan? Kaki-kaki kami akan kelihatan. Nah, maka beliau memberikan tambahan satu jengkal dari nisfah. Nah, kalau satu jengkal dari nisfah itu pas kalau diukur, pas. Ya, orang yang memang kakinya itu normal, pas itu nanti ngepres dengan lama kakinya. Nah, sehingga tidak akan kelihatan kakinya. Pres. Kalau separuh, ini susah, nah, ditambah dengan satu jengkal. Baik, ya, kalau jalan, mereka tidak akan kelihatan kakinya. Menunjukkan ikhwan yang tidak ada kemulau, para sahabat itu sangat-sangat malu. Nah, kalau mereka kelihatan telapak kakinya. Nah, ini telapak kakinya itu malu kelihatan, apalagi di atasnya. Nah, ini ikhwan yang tidak ada kemulau. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau ini susah? Akan kelihatan, nah, maka ditambah dengan satu jengkal. Ini ikhwan yang berdina azakumullah. Tapi ikhwan yang berdina azakumullah kadang-kadang musibah. Nah, banyak muslimah yang kemudian menggunakan pakaian dengan separuh betis ditambah dengan kaos kaki. Nah, yang ini jelas menjadi sunnah. Nah, ya Rasul menyebutkan ini susah ditambah dengan satu jengkal. Ini ikhwan yang berdina azakumullah. Nah, kemudian beliau jelaskan. Faja'ala mujarrad al-isbal min al-ma'ila al-mukharramah. Maka Rasul menjadikan semata-mata isbal termasuk kesombongan yang diharamkan. Nah, di semata-mata isbal termasuk kesombongan yang diharamkan. Falhasil anna isbal al-thawbi tahta al-ka'bain haram. Maka kesimpulannya bahwasanya isbal tsaub menjulurkan kain di bawah mata kaki haram, yang tadi disebut ya minat tabair termasuk dosa. Yastahiqqu fa'iluhu ayu'adzaba ma tahtal ka'bain finnar, maka mengharuskan pelakunya untuk diazab apa-apa yang dibawa kedua mata kakinya binar di dalam neraka. Nah, lihat apa-apa yang dibawa mata kakinya itu yang diadab. Jadi apa-apa yang dibawa mata kakinya itu yang diadab. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadisnya Abi Hurairah. Lakin hala la yakunu minal kaba'ir, tetapi ini bukan termasuk dosa besar. Nah, jadi kalau tidak dalam keadaan kesombongan, maka dia bukan termasuk dosa besar. Allati tahrumu min nadarillahi ta'ala ilaihi yaumal qiyamah, yang diharamkan baginya dari penglihatan Allah pada hari kiamat. Illa idza qasada takabbur wal khuyala, kecuali jika memang bertujuan untuk kesombongan. Li'annal uqubataini, dikarenakan kedua hukumannya, uqubatun qasidul khuyala wa ghairi, hukuman bagi yang memaksudkan untuk sombong dan selainnya. Qadah salafata falam yajiz amal mutlaq ala muqayyad, dan keduanya berbeda. Nah, berbeda baik sebabnya. Nah, jadi khairin azakumullah, jika istafak sebab, nah, sama sebabnya, yakni isbal melebihi mata kakinya, wahtalafal hukmi, dan hukumnya berbeda. Nah, maka tidak bisa hukum yang mutlak itu dibawa ke muqayyad. Ini khairin azakumullah, sebabnya sama. Ya, sebabnya sama, yakni masjid. Nah, tapi hukumnya berbeda. Yang satu fitnah, yang satu mendapatkan empat balasan. Maka tidak bisa kemudian hadis yang mutlak dibawa ke hadis yang muqayyad. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau dalam ilmu usul, dalam pembahasan mutlak wal muqayyad, itu nanti ada beberapa bagian. Kapan hukum yang mutlak itu bisa ditarik ke muqayyad? Nah, kapan hukum yang mutlak tidak bisa ditarik ke muqayyad? Karena nanti ada penilaian masalah sebabnya dan masalah hukumnya. Tidak tafaqo kalau sebabnya sama-sama dan hukumnya berbeda bagaimana? Nah, itu dalam bahasan ilmu usul. Ini ikhwan ibn azakumullah. Sehingga disebutkan di sini, ini ukubahnya, baik. ini ukubahnya berbeda. Anjaman dan balasannya berbeda. Nah, sehingga tidak bisa dibawa ke dalam perkara yang muqayyad. Baik. Wa amma hadis Abi Bakr, adapun hadis Abi Bakr, fa dhahir annahu lam yakun musbilan, dhahirnya beliau tidak musbil. Wa inna ma kana yastarhi, hanya saja karungnya itu melorot. Fa yahtaju ila raf'ih, butuh untuk ditarik ke atas. Nah, fa la yu'akhiru hadis ala ma taqaddam, maka tidak dibawa hadis itu kepada apa yang telah lalu. Jadi sangat-sangat jelas tentang kisahnya Bakar Siddiq yang beliau tidak muslim, tapi kadang karungnya itu melorot dan beliau jaga untuk menaikannya. Berbeda orang-orang yang sengaja muslim dan tidak menjaga kainnya. Ini ikhwan ibn azakumullah. Baik. Sehingga ikhwan ibn azakumullah, muslim itu ada dua. Baik. Yang pertama tidak dalam keadaan sombong, maka kinar. Yang kedua dalam keadaan sombong, maka dia akan mendapatkan empat balasan. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Ini ikhwan yang sedikit azab. Tetapi orang-orang yang muslim di ghairi khuyala, itu akan mengantarkan dia untuk muslim dalam keadaan khuyala. Sebagaimana ikhwan yang sedikit azab. Allah, al-ma'asi baridil kufur. Perbuatan maksiat itu bisa menarik ke dalam kekufuran, bisa mengantarkan ke dalam kekufuran. Nah, as-saghair ma'istimrar, perbuatan dosa kecil yang dijalankan terus-menerusan akan menjadi kabair. Nah, demikian pula orang yang musbil dalam keadaan tidak sombong, itu akan menarik dia untuk menjalankan dalam keadaan kesombongan, dan dia akan mendapatkan empat perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya empat balasan Allah itu bukannya teruntuk tiga perkara yang tidak kita sebutkan. Bukannya untuk orang yang musbil, orang yang manan, orang yang al-munafiku, orang yang menaikkan, melariskan barang dagangannya bil-haytis khasir dengan sumpah yang palsu. Tapi ada orang-orang yang lainnya yang juga mendapatkan ancaman yang sama. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Di antara yang sebenarnya azab Allah beliau sebutkan dalam riwayatnya Abu Hurairah, syekhun zani, orang tua yang berzina, orang tua yang zina. Nah, kemudian malikun kadzdzab, raja yang dusta. Dan yang ketiga, a'ilun mustadbirun, orang miskin yang sombong. Nah, jadi tiga yang kedua yang juga mendapatkan ancaman yang sama. Dalam riwayatnya Abu Dzar, nah, ini disebutkan al-miskin, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Kemudian orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya apa kepada yang diberi atau kepada orang lain, dia sebutkan pemberiannya. Dan juga orang yang kemudian dengan sumpah palsunya dia ingin untuk melariskan dagangannya. Dan juga saya penjamin di hadis yang kedua dari wajah Hurairah, orang tua yang berzina. Kan itu dinilai sebagai perbuatan yang sama dijalankan oleh dua orang, yang dua orang itu berbeda pendorongnya, hukumnya juga sama, hukumnya juga berbeda. Pemuda yang berzina dengan orang tua yang berzina, perbuatannya sama-sama haramnya, tapi dosanya lebih besar orang tua yang berzina. Karena pendorongnya enggak ada. Orang tua dengan umur dia yang sudah tua, kemudian menurun syahwatnya, menurun nafsunya, yang dengan pengalaman hidup dia, dia sudah berpengalaman ini perkara-perkara yang jelek. Kalau dia berzina, berarti itu bukan dorongan nafsunya, memang jiwanya yang jelek. Nah, berbeda dengan anak muda yang berzina. Kalau anak muda yang berzina, nah, maka itu didorong dengan hawa nafsunya. Sehingga ikhwan yang sedina azakumullah, baik, anak muda yang kemudian bisa menjaga dirinya, sabun yang afifun, ini yang kemudian mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Nah, tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seorang pemuda yang ditawari berzina oleh perempuan dada mansabin wa jamal. Ditawari berzina dengan seorang perempuan yang cantik dan memiliki harta dan kedudukan, dia menyatakan inni astaghfirullah. Nah, pemuda yang menyatakan demikian mendapatkan balasan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis baliknya orang tua yang berzina akan mendapatkan balasan. Baik. Karena tidak ada alasan, tidak ada dorongan dia berzina. Yang kedua, malikul kadzdzab. Nah, kata Rasulullah, penguasa yang dusta. Penguasa itu namanya penguasa berkuasa. Dia mau apapun, nah, tidak ada yang bisa untuk melarangnya. Sehingga tidak ada alasan dia untuk berdusta. Dia mau sampaikan apapun tidak akan diprotes. Tidak ada yang bisa memaksanya karena dia seorang penguasa. Sehingga tatkala dia berdusta. Nah, ini tidak ada alasannya. Kenapa kok berdusta? Kalaupun dia berkata dengan kebenaran, nah, ini tidak ada yang nantangnya. Karena dia orang yang paling berkuasa. Sehingga tatkala ada penguasa yang dusta, menunjukkan memang jiwanya yang pendusta. Nah, ini ikhwan ibn al-Jabullah, yang lawannya al-imamu adil, imam yang adil. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, a'il mustadbir, orang miskin yang sombong. Nah, ini juga tidak ada alasan untuk sombongkan. Apa yang dia sombongkan? Harta juga tidak punya, Kenapa kok dia sombong? Sehingga tiga orang ini khani madina azakmu, tiga orang yang kedua disebutkan oleh Qadiyah. Kenapa mereka menjalankan perbuatan itu dalam badan? Sebab pendorongnya itu sangat-sangat lemah, menunjukkan mereka-mereka itu mu'ahid, menentang Allah, wastihafan billah, dan juga meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya begitu besar. Nah, jadi orang yang menjalankan perbuatan dosa karena menentang dan meremehkan hukumnya, mendapatkan balasan luar biasa besarnya beda dengan yang biasanya. Dan disebutkan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim. Nah, ini ikhwanin fi dinillah azakumullah. Baik. Jadi tiga orang yang hampir sama dengan muslim. Nah, ikhwanin fi dinillah azakumullah. Kemudian apakah muslim itu hanya khusus pada izar, pada sarung? Maka boleh disebutkan di bawahnya. Hal yadkhulu fi hukmi isbal tadwilu asmamil asmamil famisna. Apakah masuk di dalam hukum isbal itu memanjangkan lengannya pakaian? Kalau lengannya itu panjang, apakah juga termasuk isbal yang kemudian mendapatkan ancaman dengan hadis yang ada? Saya sebutkan alladhi yasar tanaman atol asmamal famis, yang nampak. Barang siapa yang memanjangkan lengan pakaiannya hatta kharaja anil 'adah, lihat, sampai keluar dari kebiasaannya. Sampai keluar dari kebiasaan, bagaimana kebiasaan lengan tangan itu sampai seberapa? Yang dinamakan masdar itu kalau di luar kebiasaan. Baik. Dakhala fi hukmil isbal. Dia masuk ke dalam hukum masdar. Nah, misalnya lengan tangan itu biasa orang segini. Nah, tapi kalau ada yang sampai ketutupan tangannya, nah, ini di luar kebiasaan namanya. Baik. Jadi tidak ada ukurannya pergelangan. Kalau memang kebiasaan orang itu kadang ada yang melebihi pergelangannya. Tapi yang di luar kebiasaan itu kalau sampai panjang dan tidak kelihatan jari-jarinya, itu yang di luar kebiasaan. Dan itu yang dianggap dengan isbal. Nah, wafatna kola iya anil ulama karohatakul lima zada alal adati wa alal mu'tadi fil libas min tawlil wasa'ah. Dan dinukilkan ia dari para ulama makruhnya semua apa-apa yang di luar kebiasaan, semua apa-apa yang ditambah dari kebiasaan, wa alal mu'tadi fil libas, dan termasuk kebiasaan dalam pakaian minatul yang panjang wasa' dan lebarnya. Nah, jadi kalau pakaiannya itu panjang sangat-sangat panjang sekali, itu di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Atau pakaiannya sangat-sangat lebar sekali, itu di luar kebiasaan. Termasuk juga dia akan masuk ke dalam perkara yang dibenci oleh Allah, jazaatul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, kayak misalnya mungkin baju pengantin, nah, yang berekor panjang mungkin beberapa meter. Nah, ini di luar kebiasaan. Nah, di luar kebiasaan. Atau mungkin pakaian-pakaian para biksu misalnya yang besar-besar, yang begitu lebarnya. Nah, ini ikhwanul muslimin rahimakumullah. Tapi ini di luar kebiasaan. Nah, kullu yu'ayyid hadha hadis ibni Umar, dan menguatkan ini hadis ibni Umar. Yu'ayyidu hadha hadis ibni Umar. Anna Nabiya s.a.w. qala al-isbal fil izar wal qawis wal imam. Isbal itu ada pada izar, sarung, wal qamis dan pakaian, wal imamah dan imamah. Man jarra shay'an minha huyala, barang siapa yang menjulurkannya sedikit pun darinya dalam keadaan sombong, lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat bagi mereka-mereka yang khuyala, menjalankannya dalam kesombongan. Tadi disebutkan lam yanzur maknanya tidak melihat dengan pandangan rahmah, pandangan khas karena Allah basir maha melihat. Nah, wa qad dzakara Ibnu Qayyim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun min hadhihi lafzul atmamil wasi'ah tiwal alladhi yakal akhraj. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kebiasaan beliau menggunakan pakaian yang lengannya itu sangat-sangat lebar dan panjang. Lebar dan panjang. Al-iyakal a'raj yang dia seperti rumbai. Nah, jadi lebar. Jadi tangannya itu lebar, nah, dan panjang. Nah, lebar dan panjang. Mungkin begitu besarnya bisa nyimpan beberapa barang di dalamnya. Nah, sangat lebarnya. Nah, ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yalbatha huwa wal ahad min ashabi albatta. Beliau tidak pernah menggunakannya, tidak pernah seorang pun dari kalangan para sahabatnya. Nah. Wa annaha mukhalifatan lisunnah. Dan itu menyelisih sunnah. Wa fi jawaziha nadhrun. Dan yang berpendapat tentang bolehnya, boleh kalau lengan itu lebar dan panjang, itu pendapat yang perlu dilihatlah. Fa innaha min jinsil khuyala, itu termasuk jenis kesombongan. Nah, wa fiha idha'atul mal, idha'atul min mal, ini juga termasuk menyanyiakan harta. Nah, kalau menggunakan pakaian yang normal yang biasa itu mungkin 3 meter. Karena membuat model lengannya begitu lebar dan panjang, membutuhkan 3 meter lagi. Nah, sehingga pakaiannya 6 meter, 2 kali lipat. Nah, ini itu atul mas. Baik. Waqad yufassil min hadzal kam sawbun akhar. Yang kemudian berbeda lengan ini dari pakaian yang lain. Mungkin boleh, kalau dibidina'ya semoga, dia akan terjatuh ke dalam saubu suhroh, pakaian yang bikin dia itu terkenal karena aneh. Nah, nanti akan dibahas koin tentang karomnya menggunakan pakaian suhroh. Pakaian-pakaian yang kalau dia pakai itu pasti dia akan terkenal karena dia itu menjadi ciri khas dia. Nah, tentunya ini baik pakaian-pakaian yang menyelisih sunnah. Jadi kalau pakaian-pakaian yang memang dia menjalankan sunnah, dia menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, kemudian dia menjadi pakaian yang seperti sukro, terkenal dia. Pakaian itu terkenal, tapi tidak ada orang yang menggunakan sama sekali pakaian tersebut. Hanya dia saja mengenakan pakaiannya. Nah, karena dia menggunakan karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Misal, nah, para ummahat yang menggunakan abaya, nah, atau menggunakan dadar. Ini kalau di kalangan masyarakat pakaian suhro, nah, satu kampung nggak ada yang pakai kecuali satu. Nah, maka dia bukan termasuk pakaian suhro yang muharram, karena dia dalam keadaan menjalankan perkara yang diperintahkan. Nah, beda ya kan yang sedina Allah. Kalau perkara-perkara itu bukan perkara yang diperintahkan, nah, bukan perkara yang diperintahkan. Dia bikin pakaian-pakaian baik model yang tidak pernah ada sebelumnya, maka dia pakaian suhro. Dan sebagai pendapat Ikhwan Fiddin Azzaikumullah, larangan untuk menggunakan satu sendal itu juga membuat suhrah. Nah, membuat terkenal dengan perkara-perkara yang aneh. Nah, maka dilarang seorang itu bersendal hanya satu tok. Nah, maka hendaknya dilepas semuanya atau dipakai semuanya. Nah, karena kalau orang itu pakai satu sendal, dia akan terkenal. Cari bulan, oh yang biasa pakai sendal satu. Nah, suhrah, terkenal dia. Nah, jadi apa ini benar-benar? Jadi mungkin pula para ummahat yang menggunakan pakaian yang syar'i. Nah, kalau misalnya ada yang kemudian mencari, ini yang menggunakan pakaian itu, suhro. Nah, karena di kampung nggak ada sama sekali yang pakai itu. Nah, tapi ini bukan pakaian yang muharram. Nah, dia menjalankan perkara yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian, berarti ini pakaian suhro. Berarti tidak boleh menggunakan pakaian demikian. Itu sudah pakaian kayak masyarakat misalnya. Nah, bagaimana kemudian tidak berbeda dengan masyarakat? Baik, ini ikhwan ibu dina azatimullah, bukan demikian. Nah, ini ikhwan ibu dina azatimullah. Sehingga, seperti tadi yang disebutkan, lengan yang begitu luas dan panjang. Nah, ini mungkin kita mungkin sering juga melihat baik model-model bentuk pakaian yang demikian. Ini pakaian yang disebutkan, di dalamnya ada khoyala, bintin sulhulaya, khoyala, yang hukumannya sangat besar, baik. Kemudian ilwa akun lilmal. Nah, dan juga di dalamnya ada menyanyiakan harta. Nah, ini khanifidina azakimullah, baik, wallahu a'lam biswab. Setelahnya beliau membahas tentang masalah pakaian harir, pakaian sutra yang ini panjang. Nah, panjang pembahasannya. Dan juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang pakaian harir. Nah, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Baik, nanti akan disebutkan tentang ikhtilafnya para ulama. InsyaAllah kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa